menyakiti. Tak pernah aku melukai hati, karena aku sepenuh hati menyayangi dirimu. Kenapa jadi begini? Mengapa kau meninggalkan aku? Tiada satu pun ku mengerti apa salah dan dosaku. Satu pun.